karena musyrikin bukan orang yang pantas untuk dimintakan maghfirah, untuk dimintakan ampunan dari Allah. Dan jika tetap dilakukan, jika saja tetap dilakukan, kamu istighfar untuk musyrikin, artinya kamu seperti ngotot dan memaksa agar Allah mengampuni musyrikin, orang yang menyekutukan dia, sementara Allah sudah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan ampuni jika disekutukan dengan yang lain. Tetap kamu lakukan, berarti itu i'tida' fi doa, sudah melampaui batas dalam doa, doa yang tidak diperbolehkan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah tidak cinta, tidak senang dengan orang-orang yang i'tida' melampaui batasnya dalam doa. Kif, kamu mintakan ampunan sementara Allah tidak mengampuninya, ada i'tida'. Ayat menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mukminin yang bersama beliau, sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in dan a'immah dan muwahhidin, ahli tauhid yang mengikuti Rasul SAW, yang taat kepada Allah, dengan turunnya ayat ini tidak akan beristighfar untuk kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga kalau saja, seandainya mereka mampu atau bisa, seandainya dalam tanda kutip, seandainya diberi kemampuan dan kebisaan, bisa untuk istighfar dalam keadaan mereka di kuburnya, di barzakh, Rasulullah SAW, mukminin, aulia, orang-orang soleh di barzakhnya, seandainya pun mereka bisa istighfar, tidak akan mereka istighfar untuk musyrikin, orang-orang yang musyrik kepada Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, mereka minta syafaat kepada selain Allah, doa, tawaf, dan lain sebagainya di kuburan-kuburan orang saleh, para wali, seandainya pun mereka bisa istighfar di barzakhnya, gak akan mereka istighfar untuk mereka-mereka ini, karena itu dilarang oleh Allah. Padahal itu yang diharapkan. Ngapain mereka kuburan-kuburan itu? Satu-satunya dan utama yang mereka harapkan untuk para wali ini, syufa'auna indallah, yuqarribuna ilallahi zulfa, supaya istighfar bagi mereka, kan gitu. Mintakan ampunan kepada Allah agar mereka diberi syafaat dan semana itulah. Dan itu gak akan mereka lakukan. Merekanya musyrik. Allah dengan memberikan dan menunjukkan tujuan amal ibadahnya kepada orang-orang yang telah mati. Musyrik kepada Allah. Wa qad dzakara al-ulama linuzul hadhihi al-ayah asbaban ukhar. Ada sebab-sebab nuzul lain yang ulama sebutkan dalam ayat ini. Fala munafat, dan itu tidaklah bertentangan. Li'anna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena sebab turunnya ayat bisa saja beberapa sebab. Ya karena kejadian ini, karena kejadian itu, karena kejadian ini maka turun ayat. Ayat yang sama. Qala al-hafidh amma nuzulu hadhihi al-ayati tsaniyah fawadhihun fi qissati Abi Thalib. Ayat kedua ini wadih, kata Hafidh. Turun terkait kisah Abu Thalib. Wa amma nuzulul ayati allati qablaha fa fihi nadhar. Tetapi kalau pada ayat yang sebelumnya dikatakan itu terkait juga kisahnya Abu Thalib, fihi nadhar, perlu dikaji ulang tentang kebenarannya. Demikian Hafidz sebutkan. Wa yadhhar annal murad annal ayatal muta'alliqa bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalib bimuddah wa hiya 'amma fi haqqihi wa haqqi ghairi. Tetapi tampak bahwa ayat ini terkait istighfar, larangan istighfar, turunnya setelah beberapa waktu setelah kematian Abu Thalib, dan itu umum memang ya kepada Abu Thalib dan kepada siapapun yang musyrik dilarang untuk istighfar bagi mereka. Yuwaddihu dhalik ma yati fit tafsir, lebih jelas dalam tafsir. Fa anzalallahu ba'da dhalik, Allah turunkan setelah itu, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin alaya. Wa nazala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta. Kulluhu zahirun annahu mata ala ghairil Islam. Semua ini juga selain masalah asbabun nuzul memperkuat bahwa Abu Thalib mati di atas agama selain Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili annahu ra'a fi ba'd kutub al-Mas'udi annahu aslam bi anna mithla dhalik la yu'arad atau la yu'aridu ma fi sahih. Intaha. Dan ini melemahkan apa yang Suhaili nukilkan. Suhaili termasuk ulama usiar tentang sirah, sejarah Rasul. Nah, dia melihat di beberapa kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib Islam. Mas'ud ini Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi. Mas'udi ini Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi akhbari sahibu gharaib, yang menurut Hafidz dia ini sekedar menukil-nukil riwayat atau sejarah dan dikenal dengan sahibul gharaib, aneh-aneh yang dia bawakan gharaib. Ya seperti ini, nyeleneh, menyalahi yang ma'ruf, yang kuat, yang sahih. Dia yang menyatakan bahwa Abu Thalib Islam atau mati dalam keislamannya. Bahkan kata Hafidz tampak memang dari kitab-kitab Al-Mas'udi dia ini Syi'iyan Mu'taziliyan. Seorang Syiah plus seorang Mu'tazilah. Seorang Syiah plus juga seorang Mu'tazilah yang tentunya punya misi dan kepentingan besar untuk memaksakan bahwa Abu Thalib Muslim dan mati pada Islamnya, agar maunya mereka keturunan Ali bin Abi Thalib terjaga gitu. Walhasil itu bertentangan dengan yang di Bukhari dan juga Muslim. Wafihi tahrimul istighfar lil musyrikin. Itu pula berarti larangan, haram istighfar untuk musyrikin. Wa mualatuhum wa mahabbatuhum. Larangan berwala dan cinta kepada musyrikin. Bahkan kalaupun itu uli kurba, kerabat dekatmu sekali, bahkan orang tua sendiri, ibu Rasulullah SAW, tidak diizinkan oleh Allah untuk beliau istighfar kepadanya, ibu yang mengandungnya yang ini. Tapi ketika itu perkaranya musyrik, maka dilarang Rasulullah SAW beristighfar bagi mereka. Karena istighfar jelas itu bentuk nyata dari wala wal mahabbah. Berarti ada kecintaan, ada kasih sayang yang dalam, ada loyalitas, makanya kamu peduli, kamu berusaha memintakan ampunan bagi mereka, kan menunjukkan kasih sayang dan cinta. Adalah itu dilarang, haram kepada kaum musyrikin. Nah, sehingga ayat mendidik seorang muwahhid bahwa segala sesuatu hendaknya mereka gantungkan kepada Allah, mereka percayakan dan mereka minta hanya kepada Allah. Bahkan terlebih kalau itu perkara-perkara besar, hidayah. Rasul sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah itu bahkan kepada orang yang sangat beliau cintai hidayahnya untuknya, yang berjasa besar untuk beliau, pamannya Abu Thalib. Begitu pula syafaat, perkara-perkara besar, semua itu bukan di tangan manusia, bahkan Rasul pun tidak memilikinya sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang di bawah beliau yang disepakati tentunya bahwa semua selain Rasul di bawah beliau kemuliaannya, kehormatannya. Jika Rasul saja enggak bisa, terlebih-lebih lagi yang selain beliau. Maka hanya kepada Allah segalanya dimintakan dan kita bergantung dan berharap hanya kepada Allah Jalla fi'ula, hanya Dia yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi, terlaksana. Apapun yang tidak Allah kehendaki itu pun tidak akan terjadi, terlaksana. Yang memahami itu maka enggak akan menoleh sedikit pun kepada selain Allah siapapun itu. Nah, demikian agar terkupas habis segala bentuk ketergantungan kepada orang-orang soleh, terlebih yang telah mati, untuk meminta dan berharap terutama perkara-perkara besar seperti syafaat kepada mereka. Dalam bab ada beberapa masail al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Penafsiran ayat ini bahwa Rasul tidak mampu memberi hidayah, hidayah itu taufik, kepada siapapun, bahkan orang yang beliau sendiri ingin hidayah itu sampai padanya. Dalam keadaan beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Maka bagaimana diharapkan beliau bisa memberi hidayah setelah beliau meninggal dunia? Setelah beliau wafat, beliau hidup saja enggak bisa diharapkan untuk memberi hidayah. Bagaimana kemudian mereka berharap Rasul memberi hidayah dalam keadaan beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam? Thaniya tafsiru qawlihi ma kana lin nabi. Ayat tentang istighfar tadi. Larangan untuk istighfar, memintakan ampunan, masuk tentunya di dalamnya memintakan kebaikan bagi mereka agar di semuanya diterima arwahnya di sisi Allah, dijaga dari azab kuburnya, diselamatkan dan semakna itu. Makanya termasuk kesalahan syair, kesalahan yang banyak tersebar tanpa disadari oleh muslimin sendiri, pengucapan almarhum. Almarhum itu orang yang dirahmati. Atau kalaupun itu uslub berdoa, berarti kamu berharap, mendoakan agar dia dirahmati oleh Allah, rahmat kasih sayangnya. Bah, itu diucapkan kepada kufar sekalipun. Anu almarhum bapak fulan-fulan, almarhumah ibu fulana-fulana, kufar musyrikin. yang tidak beragama Islam. Ini juga tentunya bentuk dari wala dan mahabbah kepada mereka yang dilarang oleh Allah di dalam ayat. Serupa dengan itu pula menampakkan kesedihan dan merasa kehilangan dengan kematian mereka dengan bentuk apapun. Wow. Ikut berkabung, ikut apa namanya, bela sungkawa, ikut ngirim kembang, kertas, apa namanya itu yang gede itu loh, hah? Karangan bunga kertas atau bunga betulan, walhasil ditulis dari fulan muslim miskin, entah karena teman kerjanya atau apa, ikut bela sungkawa, ikut nah kepergian almarhum bapak siapa, nah fulan Nasrani, fulan Buddha, entah Hindu, entah apa agamanya. Ini semua haram, tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah. Bahkan dia senang dengan kematian kufar, alhamdulillah, mengurangi kekufuran di muka bumi. Alhamdulillah fulan mati. Sama ini ibarat ini tanpa disadari oleh muslimin muslimat yang awam. Dengar, siapa yang mati fulan? Kufar. Innalillah wa innalillahi rajiun. Ini istirja. Kalimat yang diungkapkan kesedihan atas musibah yang terjadi, kematian fulan, fulan muslim. Adapun kufar, alhamdulillah, afanallah min syarrih. Kita diselamatkan Allah dari kejahatannya dan kekufurannya. Al-thalithah, wahiyal mas'alatul kabirah, tafsiru qawlihi kulla ilaha illallah bikhilafi ma'alayhi man yadda'il ilm. Masalah besar dan inti dalam hadis ini, yaitu makna la ilaha illallah. Makanya ditolak oleh Abu Talib, difahami oleh Abu Jahl. Oleh dengan ini kamu harus berlepas diri, harus benci, antipati kepada segala yang disembah selain Allah, dituhankan oleh mereka dan leluhurnya selama ini, Quraisy. Makanya dia menolak untuk mengucapkan itu. Ada faedah yang ulama sebutkan dalam masalah talqin. Tidak perlu mulakin yang mentalkinkan orang yang hendak mati, kalau itu muslim tentunya, untuk mengatakan qul la ilaha illallah. Apa yang semakna dengannya? Kalau qul dalam bahasa Arab, misalnya kalau bahasa Indonesia, katakan la ilaha illallah. Atau mungkin bahasa Jawa, nyebut, nyebut, la ilaha illallah, nyebut. Tidak perlu dan tidak boleh bahkan. Cukup kamu talqinkan la ilaha illallah itu saja untuk mengingatkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah, begitu. Karena dia sedang menghadapi kesulitan yang sangat. Al-maut sakarat, berat. Dia akan tambah kesulitan, tambah sumpek kalau kamu hujani dengan perintah-perintah begitu. Jangankan ini yang sangat dahsyat kematian baginya. Orang di dunia aja ketika dia masih hidup, kalau sibuk sedang betulin apa gitu, dan ngurusin sesuatu, kemudian kamu jejeli sesuatu kesibukan yang lain. Ini apa ini? Wis terangkan sebentar aja, anu gini-gini. Dia akan marah. Ya ini masalah penting yang sedang dia mau selesaikan. Sementara kamu terus jejeli dia dengan pertanyaan-pertanyaan atau nah kalau muhtadhar yang nazak ini fi sakaratil maut, kamu bingungi dengan itu, naudzubillah, dia akan malah benci dengan perkataan itu. Anda sendiri menghadapi kesulitan besar kematian baginya. Ya, tadi dengan bahasa-bahasa tadi, ayo hiling, ayo nyebut pak, nyebut. Ya, dia tambah sumpek. Enggak usah, nyebut-nyebutnya itu enggak usah. Sudah kamu bisik di telinganya, la ilaha illallah. Oh, berapa kali di bisikan itu di telinganya. Dan itu pun tidak terus menerus bersambung, juga akan sumpek dia. Intinya adalah membimbing dan mengingatkan dia agar itu yang dia ucapkan di akhir hayatnya. Masyaallah min fadlih. Begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan begitu. Paham. Al-muhim itu kembali kepada faedah makna la ilaha illallah yang difahami betul oleh Abu Talib, oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah saat itu, musyrikin. Berbeda dengan kata al-imam man yadda'il ilim, yang ngaku ngerti ilmu, katanya faham tauhid, faham Islam, tapi miskin hatta la ilaha illallah, dia enggak ngerti. Kalau ditanya la ilaha illallah, seputar penjelasannya rububiyah Allah, la qadir ala al-ikhtira' illallah, la khaliqa illallah, dan yang serupa dengan itu. Kekuasaan di semesta alam, pencipta enggak ada selain Allah, semua ini rububiyah. Maka naif betul dia yang mengaku tahu ilmu, faham tauhid, faham Islam, muslim, tetapi Abu Jahal dan Abu Talib yang musyrik pun lebih faham dari dia tentang la ilaha illallah. Naif betul. Celaka betul bahkan seorang hamba yang demikian. Yang musyrikin sendiri di dahulu kala di Quraisy lebih faham dari dia. Nah, makanya enggak mau diucapkan oleh Abu Talib. Makanya Abu Jahal mengingatkan terus agar tidak diucapkan oleh Abu Talib karena faham maknanya. Tidak ada yang boleh disembah, dituhankan, diibadai melainkan Allah Ta'ala, dan orang dengan itu harus benci dan antipati betul, berlepas diri dari segala yang dituhankan, disembah selain Allah. Rabi'ah anna Aba Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa Abu Jahal dan yang bersamanya juga tahu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan kepada Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Kamu mau tinggalkan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib. Menunjukkan Abu Jahal sendiri faham betul apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Untuk Abu Talib pamannya berlepas diri, benci, dan antipati kepada ajaran Abdul Muttalib dan leluhur-leluhurnya sebelumnya, Quraisy semua. Abu Jahal faham itu. Makanya dia ingatkan, kamu mau tinggalkan ajaran Abdul Muttalib, bapakmu. Kamu mau ikuti anak muda ini. Kamu benci ajaran bapakmu. Nah. Al-Khamisa jidduhu Salam wa mubalaghatuhu fi islami ammih. Kesungguh-sungguhan seriusnya Rasul dan mubalaghahnya untuk Islamnya paman beliau. Ya, satu karena kerabat. Oh, ini pamannya sendiri dan seperti bapaknya sudah selama ini ngemong, melindungi dan membela Rasul. Dan yang kedua, jasanya yang begitu besar. Walhasil, itu yang Allah kehendaki, bahwa Rasul tidak kuasa untuk memberikan hidayah, taufik kepada orang bahkan yang beliau cintai hidayahnya sekali. Hanya Allah yang ingin Allah jelaskan, bahwa hanya Allah yang tentukan dengan kehendaknya. Tabaraka wa ta'ala. Faidah lughawiyah pula, Abul Ab itu jadd. Abul Ab jadd dengan fathahnya jim. Faminal khata, dari kesalahan yang banyak terucap dengan kasrohnya jim. Ada jiddi, kakekku kalau dalam bahasa Arab. Jid, jid itu keseriusan. Jadd, hadza jaddu fulan, jaddi fulan bin fulan. Dan itu beberapa ulama mengumpulkan yang diistilahkan athlath atau muthallath. Satu kata yang bisa dibaca dengan tiga harokat dengan makna berbeda-beda. Dan disebutkan, kalau kasro maknanya ini, dengan fathah maknanya ini, dengan doma maknanya ini. Kata yang sama. Jidun, jadun, judun. Kutrub rahimahullah, salah satu dari ulama lughah yang mengumpulkan semua itu dalam Muthallath Qutrub Ma'ruf. Jadi dia kumpulkan kata-kata dalam bahasa Arab yang seperti itu. Bisa dibaca dhamma, kasrah, fathah dengan maknanya sendiri-sendiri. Al-Khamisah, As-Sadisah, ala man za'am Islama Abdul Muttalib. Bantahan bagi yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib. Terbukti ungkapan Abu Jahal, atarghab an millati Abdul Muttalib, kepada Abu Talib. Maka ajaran Abdul Muttalib syirik, kufur. Hanya dibela dan dipertahankan oleh Abu Jahal. Sekaligus tentunya bantahan kepada yang menyangka bahwa Abu Talib juga Islam. Karena yang terucap darinya terakhir, huwa ala millati Abdul Muttalib, ikuti sarannya Abu Jahal. Walayhadzubillah. Dan ini tentunya pendapat Syiah, qabbahahumullah, yang bahkan mereka pula mengakui Abu Talib bukan sekedar Islam, Nabi. Abu Talib adalah Nabi, punya kenabian, yang itu kemudian turun kepada Ali. Makanya mereka pertahankan mati-matian ini. Padahal keduanya, Abu Talib maupun Abu Talib, dari musyrikin. Sabi'ah kaunuhu istaghfar lahu falam yughfar lah. Bahwa Rasul semula istighfar untuk Abu Talib, tapi juga tidak diampuni oleh Allah, bahkan kemudian dilarang. Telah lalu penjelasan bahwa karena segalanya Allah yang tentukan. Qul innal amra kullahu lillah. Segala urusan kembalinya kepada Allah. Allah yang atur, Allah yang kuasai. Rasul berharap sangat diampuni Abu Talib. Tapi dilarang oleh Allah untuk istighfar. Bahkan ibunya lebih dari pamannya juga dilarang oleh Allah, tidak diizinkan. Karena mereka musyrikin, mati dalam kemusyrikannya. Nah, maka Allah yang tentukan, dan seorang mukmin tinggal mentaati apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah, Rabbnya. Athamina madharratu ashabi su'al al-insan. Bahayanya teman jelek bagi seseorang. Alhamdulillah, membawa celaka dan kejelekan. Allah alam, mungkin seandainya enggak ada Abu Jahal, enggak ada Abdullah bin Abi Umayyah saat itu, mungkin Abu Thalib bisa nerima nasihat Rasul. Ternyuh hatinya misalnya, kedekatan Rasul, ingatkan terus gini, ini pentingnya tauhid di akhirat gini, mungkin dia mau dengar. Tetapi ada teman-teman jeleknya ini akhirnya terbawa dengan ikatan emosionalnya, ikatan ini, makanya teman jadzab, seperti layaknya sembrani, kuat sekali lengket pengaruhnya kepada seseorang. Tergantung itu kebaikan, ya mempengaruhi kebaikan bagimu. Jelek temanmu, ya mempengaruhi kamu jadi jelek, kamu jadi rusak, kamu jadi maksiat, kamu dimurkai Allah, durhaka, ya karena pengaruh teman-teman orang dekatmu. Kamu jadi orang soleh, jadi baik, juga karena pengaruh siapa orang dekatmu. Maka orang yang akil, yang berakal dan ingin keselamatan, akan peduli dan menseleksi selalu, milih-milih teman. Mana yang itu berguna bagi dia dunia dan akhiratnya, Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassallallahu alaihi wasallam.